إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلال ومن النار ومن كل قول وعمل يقرب إلى النار إنه ولي ذلك والقادر عليه Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Wa barakallahu fiyya wa fikum. Segala pujian, sanjungan, pengagungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kebaikan yang kita rasakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan di antara kebaikan yang besar dan nikmat yang agung yang Allah curahkan kepada kita sekalian adalah kesempatan yang Allah berikan, kesehatan yang Allah curahkan, dan yang lebih daripada itu adalah nikmat iman dan nikmatul Islam, yang dengan seluruh nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa datang ke tempat yang mubarak ini, menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, dan ini merupakan nikmat yang sangat agung. Tatkala masih banyak dari kaum muslimin, dari kalangan laki-laki dewasa tanpa udur, mereka meninggalkan solat Jumat, terlebih lagi solat-solat yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, yang mana ciri-cirinya, sifatnya rasul ini adalah azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat, terasa berat apa yang menyusahkan kalian. Beliau sallallahu alaihi wasallam merasa berat dengan apa-apa yang menyusahkan kaum muslimin. Beliau sedih dengan apa yang menyusahkan kaum muslimin. Harisun alaikum. Dan juga di antara sifatnya adalah haris, sangat-sangat menginginkan kebaikan atas kalian. Apapun bentuk kebaikan, beliau sangat menginginkannya kepada umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman, beliau sangat penyantun lagi sangat penyayang. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah jemaah sekalian, tidak ada suatu kebaikan baik untuk dunia ataupun akhirat kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tuntunkan. Seluruh yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat, Nabi telah jelaskan. Dan sebaliknya, seluruh hal yang menyusahkan kita, yang akan memudaratkan kita di dunia dan di akhirat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Maka jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap ada sesuatu kebaikan yang belum dijelaskan oleh Nabi, menganggap ada sesuatu keburukan yang belum dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, "Taraktukum ala mahjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas perkara yang sangat jelas, terang menderang. Tidak ada kesamaran, tidak ada abu-abu di dalam. Terang menjerang. Di atas hal yang sangat putih. Malamnya seperti siangnya. Malamnya saja seperti siangnya. Terang menderang. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali pasti akan binasa. Maka siapa yang keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang keluar dari rambu-rambu yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti ujung perjalanannya adalah kebinasaan. Siapa yang mengambil jalan, pedoman hidup, tauladan di dalam kehidupannya di muka bumi ini, pasti dia akan binasa. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Kullu amalin yuqarribukum ilal jannah, ma min amalin yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad amartukum bih." Tidak ada suatu amalan yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali saya pasti telah memerintahkannya. "Wa ma min amalin yuqarribukum ilal nar wa yubaidukum minal jannah illa qad nahaitukum an." Dan tidak ada satu amalan umum, tidak ada sama sekali, tidak ada yang terlalaikan, tidak ada satu amalan yang mendekatkan kalian kepada neraka dan menjauhkan kalian daripada surga kecuali saya telah melarangnya. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mengetahui apa dosa yang paling besar, apa perkara yang paling membahayakan umatnya. Beliau telah menjelaskan di banyak hadisnya bahwasanya perkara yang paling membinasakan umatnya adalah kesyirikan. Dia adalah dosa yang paling besar. Tidak ada di atas. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, "Inna syirka ladzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa yang paling besar, maka Nabi mengatakan, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan untuk Allah tandingan, padahal Allah yang menciptakan. Allah yang memberimu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kesehatan, kesempatan, kekayaan, apapun nikmat yang kalian rasakan. Bahkan yang menghidupkan kalian di muka bumi ini adalah Allah. Kemudian kalian pergi meminta, pergi menyembah kepada selain Allah. Kalian berdoa kepada selain Allah. Kalian bertawakal, bersandar hatinya kepada selain Allah. Kalian mengandalkan jimat-jimat. Kalian menggantungkan keburukan atau menggantungkan kebaikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang paling besar, jamaah sekali. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha dan mengerahkan seluruh usahanya, menutup seluruh celah-celah, seluruh jalan yang akan menyebabkan umatnya masuk ke dalam dosa besar ini. Seluruh pintu beliau tutup. Jangan sampai umatnya lewat masuk ke dalam dosa yang besar ini, dosa kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagai bentuk kasih sayangnya kepada umat dan usaha beliau untuk menjaga dan menutup celah jangan sampai umatnya jatuh di dalam dosa yang sangat besar ini, beliau mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri ida wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu makun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Jangan mengubur keluarga kita di dalam rumah. Jangan menjadikan rumah sebagai kuburan. Tafsir yang kedua, kata ulama, bahwa jangan jadikan rumah sebagai kuburan adalah jangan sampai rumahmu tidak pernah dipakai sholat. Karena kuburan bukan untuk sholat. Maka siapa yang tidak pernah sholat di dalam rumahnya, maka hakikatnya dia telah merubah rumahnya menjadi kuburan. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya, bacakan Al-Quran di rumah-rumah kalian. Karena kuburan bukan tempatnya untuk membaca Al-Quran. Nabi menutup celah-celah. Jangan sampai kita jatuh di dalam kesyirikan. Jadikan rumah kalian, jamaah sekalian, seperti masjid tempat untuk beribadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus salati buyutikum illal maktubah. Salat yang paling afdal, salat yang paling banyak pahalanya adalah salat yang dilakukan di rumah kecuali salat wajib. Kecuali salat wajib dan salat-salat sunnah yang memang disyariatkan di masjid seperti salat gerhana, salat tarwih. Adapun salat sunnah rawatib, duha ataupun salat-salat sunnah yang lainnya, itu afdalnya dilakukan di rumah. Adapun salat wajib tentunya adalah di masjid bagi laki-laki dewasa. Maka jemaah sekalian, jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan yang tidak pernah di dalamnya orang rukuk dan sujud, di dalamnya orang tidak berzikir, di dalamnya tidak pernah membaca Al-Quran. Karena rumah yang seperti inilah yang akan menjadi sarangnya syaitan, jin-jin yang akan merusak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, inna syaitan yamfirru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Rumah-rumah yang seperti ini akan dijauhi oleh syaitan. Syaitan akan lari dari. Namun ketika rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, di dalamnya hanya diputar film-film, di dalamnya hanya diputar musik-musik, di dalamnya hanya ghibah dan seterusnya, ini akan menjadi sarangnya syaitan. Sehingga orang-orang yang ada di dalamnya, kalau tidak kerasukan syaitan, maka dia akan berperilaku seperti syaitan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala taj'ali qabri ida." Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id yang selalu kalian datangi di kuburan. Kalau kuburannya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau larang untuk selalu dikunjungi. Kenapa? Karena bisa akan mengantarkan kepada kesyirikan. Karena seseorang ketika datang kepada kuburannya Nabi dan sering datang kepada kuburannya Nabi, syaitan bisa membisiki, mintalah kepada Nabi Muhammad, minta syafaat, berdoa kepada Nabi Muhammad, sehingga terjatuhlah umatnya ke dalam kesyirikan. Maka Nabi melarang, jangan menjadikan kuburanku sebagai id. Oleh karenanya para sahabat radhiyallahu anhum ketika masuk ke dalam Masjid Nabawi, mereka tidak sengaja untuk selalu mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika beliau lewat, beliau para sahabat cuma mengangkat atau cuma beliau menyampaikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak sengaja untuk selalu mendatangi di waktu-waktu tertentu. Beliau masuk ke Masjid Nabawi, ketika melewati kuburan Rasulullah, beliau memberi salam para sahabat, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Maka suatu kekeliruan ketika seseorang dari Indonesia berangkat haji atau umrah, dia niatkan dari sini untuk pergi berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak ridha dengan perkara ini. Beliau ingatkan, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kalian melakukan perjalanan ibadah. Perjalanan ibadah. Iya. Perjalanan panjang yang safar untuk beribadah kecuali di tiga masjid. Masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Adapun ke kuburannya Rasulullah, itu ketika kita masuk ke Masjid Nabawi, maka kita memberi salam atau menziarahi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kebetulan kita berada di Masjid Nabawi. Bukan kita niatkan dari Indonesia untuk berziarah langsung ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun niat kita datang ke sana adalah menziarahi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ataupun mungkin kita ke Masjidil Aqsa. Kenapa Nabi lakukan demikian? Karena untuk menutup celah-celah kesyirikan. Betapa banyak kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di zaman dahulu. Di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, disebabkan karena gulu berlebih-lebihan kepada kuburannya orang-orang saleh. Dan sampai detik ini jamaah sekalian, perkara ini banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Apa yang terjadi? Mereka sengaja datang ke kuburan-kuburan para wali. Mereka datang ke kuburan-kuburan para wali. Mereka meminta di sana. Mereka bernazar di sana. Mereka menyembeli di sana. Mereka minta kesembuhan di sana. Karena mereka berkeyakinan, wali-wali ini yang telah meninggal ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami jadikan mereka sebagai perantara. Dan ini adalah alasan orang-orang musyrikin yang juga diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Wa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Tidaklah kami menyembah orang-orang saleh ini yang ada di kuburannya kami datangi, kami bernazar, kami meminta, kami bertawakal kepadanya kecuali dalam rangka untuk mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana niat mereka, sama persis dengan niat-niat sebagian kaum muslimin yang mendatangi kuburan-kuburan orang yang dianggap wali, yang memiliki keramat-keramat, yang kemudian mereka meminta di sana kesembuhan untuk anaknya, kesuksesan, keberhasilan ketika mendaftar PNS ataupun polisi dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mencintai kita, manusia yang paling menginginkan kebaikan kepada kita sekalian, telah menutup seluruh celah-celah yang akan mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, dan di antaranya adalah berlebih-lebihan atau gulu terhadap kuburan orang-orang saleh. Hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.